Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersama Ramadan tahun ini. Dan semoga kita bisa diberikan taufik sehingga kita bisa bersiap, berbenah semaksimal mungkin dan dapat beribadah dengan maksimal juga di bulan Ramadan yang akan datang di akhir pekan ini insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di hadapan kita ada tamu yang sangat spesial dan tidak boleh kita sampai kehilangan momentum tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, bersama Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang membahas tentang bab al-islah bainan nas, islah di antara manusia. Dan islah di antara manusia kita tahu sangat penting, sangat urgent, dan itu juga diperlihatkan ketika ada masalah di Bani Amr bin Aus, di Bani Amr bin Auf. Dan Nabi SAW langsung turun tangan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bani Amr bin Auf tersebut dan beliau mengislah, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sempat bersama mereka sejenak menghadiri jamuan mereka. Padahal kita tahu waktu mepet dan pada saat itu saat azan dikumandangkan, Nabi SAW belum ada di jantung kota Madinah atau belum ada berada di atau belum pulang, masih belum hadir. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa islah itu sangat penting. Islah itu nggak boleh digampangkan, diremehkan, ditunda-tunda, padahal momentumnya ada di hadapan kita. Dan inilah konsep dan sunnah Rasulullah SAW ketika berusaha mengislah dan menamaikan Bani Amr bin Auf tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan hadis tersebut. Fahu bisa Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah SAW tertahan. Dan tadi kemarin sudah kita jelaskan keterangan bahwa beliau dijamu dan beliau penuhi karena ini momentum islah. Suasana bukan hanya didamaikan tapi dicairkan, dan salah satu mencairkan suasana adalah makan-makan atau jamuan. Dan inilah fikih Rasulullah SAW, pemahaman yang sangat dalam dari Rasulullah SAW, dan tentu saja wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat itu masuk waktu salat. Faja'a Bilalun ila Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Bilal mendatangi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala ya Abu Bakar, inna Rasulullah SAW qad hubis. Dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW sedang tertahan. Rasulullah SAW ada urusan lagi tertahan. Wahanatis shalah, dan sekarang sudah masuk waktu sholat. Fahallaka anta umman nas, apakah engkau berkenan untuk mengimami manusia? Apakah engkau berkenan untuk mengimami manusia? Hadirin Allah muliakan, pertanyaan dan sikap Bilal radhiyallahu ta'ala an itu melahirkan atau menjelaskan kepada kita sebuah pelajaran dan hukum fikih bahwa jika imam itu terlambat maka atau berhalangan di waktunya, maka pihak lain boleh menggantikan untuk mengimami, dengan catatan kata para ulama, idza lam yakhaf fitnatan wa inkaran minal imam, jika tidak khawatir terjadi fitnah atau diingkari oleh imam, jadi imamnya tidak suka, atau bahkan mungkin imamnya sudah sampaikan ke DKM masjid bahwa tunggu saya memang akan hadir lebih lambat daripada biasanya, tapi tolong tunggu saya. Tiba-tiba ada orang maju jadi imam gitu, padahal dia bukan imam rawatib, itu nggak boleh. Atau dikhawatirkan terjadi fitnah, orang nggak tahu, orang terbiasa dengan imam tersebut, atau memang sudah ada imam rawatibnya, tiba-tiba yang maju aja dan geger, atau dipertanyakan ini orang siapa dan seterusnya. Jadi dengan catatan tidak menimbulkan fitnah dan disetujui imam, jadi tidak ada pengingkaran, dan juga wa khasyian nas fauta salati fi waqtiha, dan pada saat itu manusia atau mereka khawatir, orang-orang khawatir akan berlalu waktu sholat, kehilangan waktu sholat. Misalnya sholat maghrib, waktu cepat, ini imam belum datang gimana ya gitu. Dan nggak jelas kapan beliau datang, nggak ada kabar misalnya. Kalau khawatir kehilangan waktu sholat maka nggak bisa. Jadi khawatir kehilangan waktu sholat, terus aman dari fitnah, terus disetujui oleh imam atau tidak, tidak menimbulkan kontra dari imam. Dan ini pun juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang maju adalah afdalul qaum, yang maju adalah yang terbaik yang ada pada saat itu. Wa aslahahum lidzalikal amr, dan yang paling alim, yang paling mengerti, yang paling baik dan bagus dalam menunaikan hal tersebut. Jadi yang paling bagus jadi imam, yang paling khusyuk sholatnya, yang paling maksimal bacaannya dan seterusnya. Karena ia menggantikan posisi imam, maka syarat imam berlaku pada penggantinya tersebut. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau imam berhalangan hadir atau terlambat dan kita gak jelas dan kita mau itu dan dipersilakan oleh imam, maka yang jadi imam adalah yang paling afdol, yang paling baik, yang paling berilmu, yang paling utama. Makanya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala meminta siapa? Abu Bakar, jelas. Abu Bakar terbaik. Abu Bakar manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Jadi ini hal yang perlu kita camkan, gak bisa sembarangan orang maju. Gak bisa sembarangan. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Imam dalam sholat itu sangat penting di dalam Islam. Lalu mari kita lanjutkan hadis ini. Fa'allaka anta umman nas, apakah kau berkenan mengimami manusia? Lihat jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Perhatikan jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, na'am in syi'ta. Kata Abu Bakar, ya saya berkenan jika engkau inginkan. jika engkau setuju misalnya, insyaallah, jika engkau inginkan, jika engkau setuju. Sebagian ulama menjelaskan, lihat bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, sampai-sampai mengatakan itu kepada Bilal. Dan kita tahu bersama-sama, nah, Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal itu dari semua sisi Abu Bakar lebih unggul dan jauh. Dari sisi kualitas ketakwaan, dua-duanya sama-sama luar biasa, tapi Abu Bakar jelas yang terbaik. Abu Bakar yang terbaik dari sisi ketakwaan, dari sisi iman, dari sisi ilmu. Ulama mengatakan umat paling alim adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, walaupun dalam masalah fatwa tidak sebanyak yang lain karena beliau sibuk mengendalikan pemerintahan di kondisi krisis. Tapi yang paling alim adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, yang paling alim bicara sama Bilal, jika engkau inginkan. Itu kan luar biasa, hadirin. Terus yang kedua, dari status sosial, dari kekayaan, dari semua sisi, hadirin. Bilal ini mantan budak, dan yang memerdekakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sedangkan Abu Bakar dari dulu udah terhormat, nasabnya mulia, kedudukannya tinggi, orang kaya. Lalu begitu jawabannya, saya berkenan jika engkau inginkan, jika engkau setuju, jika engkau mau. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketawaduan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan di sisi lain, lihat bagaimana para ulama sangat detail dalam membaca sebuah hadis, sangat detail dalam membaca sebuah kalimat, sangat detail dalam membaca sebuah kasus. Makanya pentingnya kita belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala an, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama berikutnya, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, lalu imam-imam berikutnya. Bayangkan, kalau kita baca sendiri, emangnya kita ngeh bahwa kalimat na'am in syi'ta itu menunjukkan ketawaduan seseorang? Mayoritas enggak, mungkin. Ya alhamdulillah kalau kita enggak. Tapi coba kita jujur, emangnya kita enggak sampai segitu ya? Lihat para ulama kita, sangat detail, sangat spesifik. Ngebaca orang tuh kata per kata, apa kata yang dipilih. Dan begitulah orang-orang besar sangat perhatian dengan setiap kata. Makanya kan para kepala negara punya tim naskah, itu kata per kata harus diperhatikan. Sekali lagi, ini kita lihat dari angle yang lain, inilah pentingnya kita dibimbing para ulama dan memperhatikan keterangan para ulama. Beda level, hadirin. Beda kualitas memang. Mereka tuh jenius. Dan sangat detail, sangat spesifik, sangat perhatian dengan setiap kata. Bahkan kalau bahasa Arab bukan hanya kata lagi, perhatian dengan harokat. Harokat. Sangat perhatian dengan harokat. Makanya kalau kita bahas syarah-syarah hadis, kan kita tahu buku-buku klasik itu tidak ada, atau secara umum buku-buku bahasa Arab itu tidak ada harokat, khususnya yang klasik-klasik nggak ada harokat, bahkan sebelumnya nggak ada titik, hadirin. Maka ketika para ulama mensyarah misalnya sebuah kata kerja tiga huruf, mereka akan menjelaskan mulai dari harokatnya. Mereka akan jelaskan mulai dari harokatnya. Khususnya kalau kalau kata kerja tiga huruf ditekankan harokat huruf yang tengah misalnya, ainul fi'il. Dan kalau ada kemungkinan bisa dua opsi dijelaskan. Ini bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhamma, bisa ini. Sampai harokat dijelasin. Tentu saja harokat terakhir pasti gak luput dari ulama. Dan itulah ilmu nahwu. Harokat terakhir dijelaskan. Sampai sedetail itu. Apalagi satu kata, wong harokat aja dibahas oleh para ulama. Harokat dibahas. Pentingnya kembali ke ulama. Pentingnya kembali kepada ulama. Pentingnya kembali kepada ulama. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Lihat bagaimana kata Imam Nawawi. Lihat bagaimana syarahnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Lihat bagaimana keterangan-keterangan para ulama. Cara mereka ngebahas itu luar biasa, jemaah. Jadi, diantaranya adalah lihat mereka menekankan bagaimana ketawaduan Abu Bakar. Yang minta adalah sosok yang ilmunya jauh di bawah beliau, ketakwaannya jauh di bawah beliau, walaupun sangat bertakwa, lalu status sosialnya di bawah beliau, kekayaannya di bawah beliau, bahkan sosok ini adalah budak yang beliau selamatkan dengan memerdekakannya, sehingga budak, sehingga sosok ini atau Bilal radhiyallahu ta'ala tidak disiksa oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Jadi hutang budi, hutang nyawa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu begitu respon Abu Bakar, "Na'am in syi'ta." Saya berkenan jika engkau mau. Allahu Akbar. Ini pelajaran bagi kita. Khususnya kita yang lagi diuji dengan kekayaan. Kita yang diuji dengan kekuasaan. Kita diuji dengan posisi strategis. Kita diuji dengan posisi yang tinggi. Bagaimana kita menyikapi orang-orang di bawah kita? Dan bagaimana kalimat yang kita gunakan? Itu kalau kita ada di atas. Apalagi kalau kita ada di bawah. Kadang-kadang kita nih bicara sama yang di atas itu kata-katanya gak dipilih, benar-benar asal ceplos-ceplos aja. Dan itu bukan konsep para ulama, apalagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau begini bahasanya para sahabat dengan orang yang di bawah mereka, gimana dengan orang yang di atas mereka gitu loh. Jadi gak ada ceritanya orang yang sudah ngaji itu kurang ajar ketika bicara atau kata-katanya tuh gak punya adab sama orang lain, apalagi yang di atas mereka. Kita itu dididik dengan rahimallahu laisa minna man lam yuakir kabirona wa yarham sagirona wa ya'lam li'alimina haqqa. Bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak menghormati dan memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih junior, dan tidak tahu hak dari ahli ilm. Allah Ta'ala bisa. Fa'aqama Bilalun as-salah. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq berkenan, akhirnya beliau qomat. Bilal qomat. Bilal radhiyallahu taala mengumandangkan iqamah atau qomat. Wa taqaddama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Maka Abu Bakar maju, fakabbara wa kabbara an-nasu. Maka beliau takbiratul ihram dan manusia pun mengikuti beliau, jadi makmum beliau. Waja'a Rasulullah SAW yamshi fi shufuf hatta qama fi shaf. Begitu salat sudah dimulai, di tengah apa di saat salat, Nabi SAW datang. Tiba beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berjalan masuk ke shaf sehingga berada atau berdiri di shaf. Jadi masuk ke shaf dan berdiri di shaf. dan otomatis makmum dan jamaah tahu yang Rasulullah datang. Fa akhadha an-nasu fi tasfiq. Maka orang-orang bertepuk tangan untuk memberikan tahu, bukan bertepuk tangan karena Nabi datang gitu ya, bukan. Tapi maksudnya ingin kasih tahu ke Abu Bakar, ini Nabi datang loh gitu loh. Jadi bukan standing ovation segala, bukan orang datang gitu. Tapi mereka ingin memberikan info kepada Abu Bakar, Nabi SAW datang, maka mereka tepuk tangan gitu. Bukan Abu Bakar la yaltafitu fi salati, dan Abu Bakar As-Siddiq tidak melihat, tidak menengok dalam salat beliau. Jadi manusia makmum tepuk tangan, Abu Bakar enggak nengok. Falamma aktsarun nasu tasfiqa iltafata. Karena Abu Bakar enggak nengok, maka makmum dan manusia pada saat itu semakin banyak yang tepuk tangan. Falamma aktsarun nasu tasfiq, dan semakin makmum itu tepuk tangan, akhirnya Abu Bakar menengok, menoleh. Akhirnya Abu Bakar menoleh. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, tetap aja jadi imam. Gitu. Kasih isyarat untuk tetap jadi imam. Udah lanjutkan. Tetap jadi imam. Begitu Nabi SAW meminta beliau tetap jadi imam, farafa'a Abu Bakar yadahu fahamidallah. Lalu beliau mengangkat tangannya dan mengatakan alhamdulillah. Jadi Abu Bakar mengangkat tangannya dan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa demikian hadirin? Beliau bersyukur atas kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat, ini anugerah, ini kepercayaan luar biasa. Saya diberikan kepercayaan jadi imam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang. Saya diberikan kepercayaan jadi imam di tengah-tengah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Maka beliau bertahmid kepada Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Sampai sejauh itu kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Sampai sejauh itu. Sampai sedalam itu beliau ada dan beliau percaya kepada saya. Oh ya, luar biasa diri. Dan Abu Bakar lagi-lagi ulamanya ulama Abu Bakar hadirin. Kan kita udah mengatakan ulama itu sangat detail dalam ngebaca. Sangat dalam membaca. Setiap, jangankan kata tadi, harokat aja dibedah sama para ulama. Harokat. Kata dibedah. Jadi pesannya tuh sampai ke Abu Bakar, ini kepercayaan, ini anugerah. Bukan sebatas Rasulullah datang. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta saya untuk lanjutkan. Ya udah aku lanjutkan, selesai. Enggak. Beliau sampai angkat tangan dan mengucapkan alhamdulillah. Itu benar-benar keharuan, kebahagiaan, rasa syukur yang teramat sangat. Atas kepercayaan yang diberikan Nabi SAW. Itu hal penting. Dan diantara pelajarannya juga, ini pentingnya pemimpin kasih kepercayaan kepada yang dibawa. Perlu kasih kepercayaan. Salah satu yang membuat tim atau komunitas atau ini kemudian gak solid itu ketika yang di atas gak percaya sama bawahannya. Dan itu terasa, hadirin. Oh, dia gak percaya sama saya. Dan semakin kita kasih kepercayaan, khususnya orang-orang baik ya, orang-orang yang tulus, kasih kepercayaan. Oh, itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Apalagi kalau dia cerdas. Innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang-orang yang cerdas itu dengan isyarat langsung paham. Maka Nabi SAW kasih isyarat, Abu Bakar paham ini kepercayaan, ini anugerah. Ini mahal. Ini mewah. Ini gak bisa dinilai dengan harta. Maka beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihat bagaimana adabnya Abu Bakar. Setelah mengangkat tangan bertahmid, waraja'a al-Qahqari wara'ahu. Abu Bakar mundur. Masya Allah. Gak melanjutin, mundur beliau. Hatta qama fi saf. Akhirnya beliau masuk saf pertama. Fataqaddama Rasulullah SAW fasallan nas. Atau fasallalin nas. Maka Nabi yang SAW yang maju dan mengimami manusia. Lihat. Setelah bersyukur, setelah memuji Allah, mundur. Jadi tetap mundur. Tapi bersyukur dulu. Memuji Allah dulu. Jadi gak dilanjutin sama Abu Bakar. Radiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana adab. Nanti kita jelaskan mengapa beliau mundur. Tapi lihat bagaimana orang-orang besar itu bersikap, hadirin. Dan lihat Abu Bakar nggak cari panggung, nggak cari kesempatan, nggak show off, mundur beliau. Terus Allah sudah hadir, mundur. Tapi beliau bersyukur dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma faragha aqbala 'alan nas. Lalu ketika selesai, beliau menghadap ke manusia. Lalu beliau menyampaikan. Jadi selesai sholat, beliau menghadap ke jamaah, ke para sahabat, ke manusia, lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, malakum hina nabakum syai'un fi shalah aqattum fi tasfiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai manusia, kenapa kalian bertepuk tangan ketika terjadi sesuatu di dalam salat kalian? Kenapa kalian memilih bertepuk tangan? Inama tasfiqu lin nisa. Karena bertepuk tangan itu untuk wanita. Manabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Apabila terjadi sesuatu dalam salatnya, maka hendaknya ia ucapkan subhanallah untuk memberikan pesan gitu. Ucapkan subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa iltafat. Karena tidak ada orang yang mendengar ucapan subhanallah melainkan dia akan menoleh. Dia akan menoleh. Dia akan menoleh. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa memberikan pesan dalam sholat jika ada sesuatu itu bagi laki-laki dengan subhanallah. Dan bagi perempuan dengan menepuk tangan. Walaupun bagi perempuan ada khilaf para ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan dengan tepuk tangan menggunakan zahir hadis ini. Jadi hadirin Allah muliakan, itu digunakan oleh para ulama dan ini keterangan mayoritas diantaranya mazhab Syafi'i rahimahullah. Dan Nabi bilang, kenapa tepuk tangan? Dengan tasbih. Dengan tasbih. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang berikutnya bahwa hukum menengok itu di dalam sholat makruh jika tidak ada hajat dan boleh kalau ada hajat. Menengok dengan mukanya menengok atau kepalanya menengok gitu. Itu hukumnya makruh kalau nggak ada hajat, tapi boleh kalau ada hajat. Jadi cukup muka atau kepala kita tengokkan, jangan badan, karena kalau badan sebagian ulama mengatakan batal. Jadi sekali lagi, kalau ada subhanallah, imam menengok, ada apa ini? Kecuali kalau misalnya anak kecil yang nggak jelas gitu, ya udah. Tapi kalau benar-benar makmum, dan apalagi seperti Abu Bakar ini, bukan hanya satu makmum yang mengucapkan subhanallah. Dan di daya pantau imam nggak ada apa-apa. Beliau nggak salah, beliau nggak lupa, beliau nggak ini, berarti ada sesuatu. Nah, kalau memang dibutuhkan menengok, nggak ada masalah menengok. Jelas ini hadirin Allah muliakan. Terus ulama menjelaskan juga bahwa ini penting juga, hukmu idza hadatha amrun kharijun 'anil shalah wa arada al-musalli tanbiha 'alaihi. Dan dari hadis ini para ulama juga membahas, apabila ada sesuatu di luar salat. Ada sesuatu di luar salat. Dan yang sedang sholat ingin memberikan pesan. Karena kita tahu dalam hadis ini sebenarnya sesuatu itu di luar sholat, Nabi datang gitu. Dan Nabi kan belum dalam kondisi sholat, Nabi datang. Oleh karena itu hadis ini juga menjelaskan bahwa apabila ada sesuatu di luar sholat yang perlu disampaikan sebagai sebuah peringatan, maka hendaknya diucapkan tasbih. Misalnya contoh, kata para ulama, apabila orang yang lagi sholat ingin memperingatkan ada orang buta yang akan jatuh gitu, orang buta lagi berjalan, ini contoh para ulama ya, dia mau jatuh ke sumur atau mau jatuh ke got atau mau jatuh ke lubang. Kita lagi sholat, mungkin di jangkauan pandangan orang yang sholat itu ada orang buta jalan, lalu dia mau jatuh. Tiga langkah berikutnya itu ada lubang dan dia nggak lihat misalnya. Atau mungkin nggak buta, kalau orang main handphone atau apa. Kalau di jalan terus itu jatuh ke sana. Kita boleh mengucap subhanallah dengan keras, subhanallah, buat orang itu. Biar dia enggak ada apa gitu. Itu dijelaskan oleh para ulama. Atau ulama pun sepakat, apabila kita lagi sholat terus ada yang ngetok pintu gitu loh. Misalnya ada orang dari luar ngetok pintu, kita lagi sholat wajib. Kalau itu nanti ini orang pergi, dan misalnya itu penting dan seterusnya, atau siapalah gitu, kita pengen kasih tahu saya lagi sholat. Jadi jangan bilang aneh lagi sholat, jangan bilang begitu. Subhanallah gitu, misalnya. Itu juga bisa digunakan. Atau kita keraskan takbir kita misalnya. Allahu taala misal. Allahu taala alam. Tapi itu butuh itu ya, yang tamunya ngaji juga ya. Kalau subhanallah mungkin ini orang lagi zikir kali. Diketok-ketok lagi. Allahu taala misal. Jadi itu keterangan dari para ulama kita. Dan hadis ini juga menunjukkan hadirin bahwa gerakan atau langkah, satu atau dua langkah kaki, itu jika ada hajat, itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Lihat Abu Bakar mundur. Ada satu atau dua langkah kaki. Itu tidak membatalkan sholat. Ini dalilnya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan hadis ini. Kita selesaikan bismillah. Lalu setelah menjelaskan kepada manusia, katakanlah subhanallah. Lalu Nabi SAW berbicara dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaik. Apa yang membuat engkau tidak meneruskan tidak melanjutkan sholatmu sebagai imam pada saat aku sudah memberikan isyarat dan memberikan izin, lanjutkan aja. Apa sih yang membuat engkau tidak mau melanjutkan sholat sebagai imam dan menyerahkan kepada saya? Lihat jawaban Abu Bakar. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, makana yanbaghi li ibni Abi Quhafa an yusalliya binnas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafa untuk sholat mengimami manusia dan di tengah-tengahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana diksi yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq lagi-lagi hadir radhiyallahu. Tidak pantas. Itu aja udah luar, kata enggak pantas saja itu. Ya beliau pantas loh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengizinkan berarti pantas. Tapi ini ketawaduan, tidak pantas. Lalu beliau gak sebutkan namanya. Beliau sebutkan anaknya Abi Quhafa. Anak. Anak lah. Beda kan antara ini anak sih dengan ini baru laki-laki. Beda kan. Dia masih seorang anak dengan dia menjadi laki-laki dewasa. Kan beda pesan yang ini. Ini anaknya Abi Quhafa. Tidak pantas bagi anaknya Abi Quhafa untuk mengimami manusia sedangkan di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Akhlaknya luar biasa, ketawaduannya luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Cara meresponnya luar biasa. Ini kan perpaduan antara kejeniusan dan iman dan akhlak yang mulia serta adab gitu. Itu hal yang penting. Dan dijelaskan sebagian para ulama bahwa salah satu tujuan Abu Bakar As-Siddiq untuk mundur agar tidak terjadi pro dan kontra di tengah-tengah yang lain. Di tengah-tengah yang lain. Dengan beliau mundur udah selesai, aman. Adab kepada Nabi SAW dapat. Dan menjaga stabilitas dapat. Makanya kemarin kita katakan ada dua sisi mengapa hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab islah. Padahal hukum tentang atau hukum dan pelajaran tentang fikih sholatnya mungkin lebih banyak. Ini di awal ketika Nabi SAW mengislah Bani Amr bin Auf. Dan di terakhir Nabi SAW, Abu Bakar menjaga. Hadirin, lihat ketika Nabi SAW ketika Nabi SAW datang, para sahabat yang lain ngapain? Tasfik kan, memberikan pesan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, Nabi SAW udah datang loh, gitu loh. Kalau misalnya semua sudah apa, atau kalau potensi pro dan kontra benar-benar 0%, Nabi SAW datang, ya semua biasa aja. Ya gak sih? Kan gak akan ada yang kasih pesan ke imam. Banyaknya orang kasih pesan ke imam, itu berarti mereka berpikir bahwa kalau Nabi datang, Nabi yang jadi imam. Ada pesan kepada Abu Bakar sini. Nah, kalau Abu Bakar tetap kekeh atau tetap di sana, walaupun dapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan ada pro dan kontra. Dan orang bisa sholatnya nggak khusyuk, karena nggak semua orang kan melihat Nabi kasih isyarat. Orang lagi sholat ini loh. Abu Bakar menoleh, Nabi kasih isyarat. Emangnya semua orang ngelihat? Kemungkinan besar enggak. Gitu. Kemungkinan besar enggak. Yang di belakang mungkin enggak lihat. Kalau Nabi SAW kasih isyarat. Terus kan nanti ada syaitan bilang, ini gimana sih Abu Bakar? Kok enggak mundur? Kok gimana sih ini? Untuk menutup semuanya. Belum mundur. Agar stabilitas tetap terjalin. Keutuhan tetap dalam, khususnya minimum pada saat sholat. Pada saat sholat. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, kejeniusan, kecerdasan, ketawaduan, keimanan, akhlak dan adab itu berkumpul dalam satu sosok. Makanya gak heran Nabi SAW sangat percaya dengan beliau. Dan beliau yang diajak hijrah. Beliau yang dilibatkan dalam masalah-masalah besar. Dan sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundur. Dan jago yang dalam menangkap pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita tahu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.